kita diberikan umur panjang, bisa ketemu lagi sekarang. Dan alhamdulillah Pak Sandi juga masih kasih kepercayaan untuk aku untuk ikut bekerja sama dan menjadi salah satu kolega besar dari Sandi Record. Mudah-mudahan sampai kapanpun ya. Sehat-sehat ya, kan? Berarti tepuk tangannya dulu dong buat Sandi Record. Sandi Record. Mana tepuk tangannya buat Sandi Record? Yuk, kita langsung. Tak mungkin berubah, walau. ketirimu.